Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas besarnya nikmat Allah dan betapa banyaknya kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kita dimudahkan untuk bersama-sama bermajelis di tempat ini, mengkaji permasalahan yang merupakan bekal seorang hamba di dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, mempelajari Al-Kitab, Al-Quranul Karim dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pelita nur cahaya yang menerangi jalan seorang hamba. Dimudahkan kita untuk berusaha duduk di majelis-majelis seperti ini, majalisul zikri, majalisul ilmi. Tentunya tidak boleh kita lupa akan nikmat tersebut dan wajib bagi kita untuk mensyukurinya. Demikian pula nikmat-nikmat yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kita masih berada pada pembahasan risalah sebuah kitab yang berjudul Ikhtiyarul Aula karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Sebuah risalah yang mensyarah, memberikan penjelasan terhadap sebuah hadis yang asalnya adalah mimpi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita telah sampai kepada salah satu kandungan dari mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut, tentang amalan-amalan yang menghapuskan dosa-dosa, ya, mukaffirat adz-dzunub. Dan di antara amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tampakkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam mimpi tersebut sebagai amalan yang menghapuskan dosa-dosa adalah isbaghul wudu, menyempurnakan al-wudu. Indal karihat, terlebih ketika wudu itu dirasa berat oleh seorang muslim. Berat karena dingin suasana, cuaca, atau berat karena dia sedang tertimpa musibah. Nah, dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah diajak oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali membaca sekian banyak hadis dari hadis-hadis sahih, ya, yang menyebutkan bahwasanya wudu adalah amalan yang menghapuskan dosa-dosa. ada telah kita baca hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis Utsman bin Affan, ya, hadis Mu'ad bin Jabal, hadis Amr bin Abasah, hadis As-Sanabihi, hadis Abu Umamah radhiyallahu taala anhum, dan hadis-hadis yang lain yang sangat banyak, ya. Semua hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya al-wudu adalah amalan yang Allah anugerahkan kepada hambanya sebagai amalan yang menjadi sebab dihapuskannya adz-dzunub, dosa-dosa. Naam. Berkata Ibnu Rajab Al-Hambali pada halaman 22, nushoh yang kita pakai, ini terakhir kita baca kemarin, wa fil ma'na ahadithu ukhar wa fima dzakarnahu kifayah walillahil hamdu wal minnah. Dan sesungguhnya hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya wudu itu menghapus dosa itu sangat banyak. Sangat banyak. Namun beberapa hadis yang telah kita sebutkan di atas dirasa cukup. Jangankan hadis yang sangat banyak, satu hadis saja sudah cukup. Ya. Seorang muslim itu mendengar sabda Rasul walaupun satu sudah cukup. Ya. Ketika Rasul sudah bicara, Rasul sudah menyampaikan, walaupun hanya sekali Rasul sampaikan, itu sudah cukup. Naam. Apalagi ketika hadis tersebut sangat banyak. Ya. Hadis tersebut sangat banyak. Demikian seharusnya seorang muslim prinsip dalam hidupnya untuk selalu dia mendengar, taat, percaya terhadap setiap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tanpa harus diulang-ulang. Ketika itu sudah betul, pasti ucapan Rasul sudah selesai. Walaupun hanya satu buah mada hadis. Dan itulah yang menjadikan para sahabat menjadi orang-orang yang mulia. Dan itu pula yang menjadikan para ulama kita menjadi orang-orang yang mulia. Para tabi'in wa atba'u tabi'in dan imam-imam ahlus sunnah wal jamaah. Al-Imam Syafi'i, wal-Imam Malik, wa Ahmad, dan yang lainnya. Mereka terkenal sebagai orang-orang yang tunduk terhadap setiap sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terlebih para sahabat. Saya sebutkan sebuah contoh saja. Ketika suatu saat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan beberapa orang sahabat. Di tengah perjalanan, ya, mereka melewati dua buah kuburan. Marron Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ya, sekali itu Rasul bersabda dengan para sahabat. Bersabda menyampaikan tentang kondisi kuburan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innahuma la yu'adzabani. Sesungguhnya kedua orang ini sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dan keduanya tidaklah diazab karena sesuatu yang besar atau susah untuk ditinggalkan. Namun mereka melakukannya padahal termasuk kabirah, termasuk dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang pertama diazab oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketika buang hajat dia tidak menutup auratnya. Dalam sebagian riwayat la yastanzihu minal baul. Dia tidak mempedulikan najis yang keluar. Dengan itu dia diazab. Wa ammal akharu, adapun yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam diazab karena yamshi bin namimah, dia biasa berjalan mengadu domba. berjalan ke sana kemari mengadu domba, maka keduanya diazab. Coba kita lihat apa yang dilakukan oleh para sahabat ketika mendengar hadis-hadis tadi. Langsung mereka percaya. Rasul mengabarkan keduanya sedang diazab, sudah diazab, yakin, karena Rasul mengabarkan perkara gaib yang Allah wahyukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan demikianlah para sahabat. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, seorang muslim, dan mudah-mudahan kita dimudahkan untuk betul-betul tunduk, taat, selalu membenarkan berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya satu buah hadis. In shohha anin nabi, jika itu memang telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itulah sesuatu yang harus kita benarkan, harus kita yakini, harus kita amalkan. Termasuk apa yang sedang kita bahas ini. Kata Ibnu Rajab Al-Hambali, sebenarnya sangat banyak dan masih banyak hadis-hadis yang menjelaskan bahwasanya wudu itu yang menghapuskan dosa-dosa. Telah kita dengar, seorang berwudu, dosa itu keluar bersama dengan air yang digunakan untuk wudu, bahkan keluar dari bawah kuku-kuku seorang yang berwudu, keluar bersama dengan tetesan air yang apa digunakan untuk berwudu, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh matanya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh tangannya, keluar dosa-dosa yang dilakukan oleh kakinya, keluar bersama dengan tetesan-tetesan air, bahkan keluar min tahti adfarihi, keluar dari bawah kuku-kukunya. Sudah selesai, seorang muslim mendengar hadis ini, nu'min bihi, kita beriman, sudah. Naam. Tidak ada seorang muslim bertanya, apa sih ya, apa iya sih, keluar dari bawah kuku, ya. Apa iya sih, keluar bersama dengan air. Tidak ada seorang muslim bertanya-tanya seperti itu, sudah. Begitu mendengar sabda Nabi, iman, sudah. Berapa hadis sudah? Banyak ya, ada 10 hadis kurang lebih. Apalagi hadis itu sangat banyak. Maka beliau mengatakan wa fima dzakarnahu kifayah, dan apa yang telah kita sebutkan cukuplah sudah. Walillahil hamd, dan segala pujian itu hanyalah milik Allah. Wal minnah, demikian juga segala kenikmatan itu semuanya adalah berasal dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Taib. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ternyata di samping wudu itu ya menghapuskan dosa-dosa, ternyata wudu bukan hanya menghapuskan dosa-dosa saja, ada pahala-pahala lain yang Allah sediakan untuk amalan ibadah ini. Maka diterangkan oleh Ibnu Rajab di sini, waqad waradat an-nususu aywan bihusulis sawab alal wudu, dan ternyata datang juga dalil-dalil nusus, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan bahwasanya wudu itu juga sebab datangnya pahala. Wahada, tentunya yang seperti ini ziyadatun, merupakan tambahan dari Allah ala takfiris sayyiat, tambahan dari Allah yang Allah berikan sebagai keutamaan wudu ini, bukan hanya menghapuskan dosa saja, namun juga Allah beri keutamaan-keutamaan, pahala-pahala. Di antaranya adalah hadis berikut, kata Syekh, kata Ibnu Rajab, beliau mengatakan fa fi sahih Muslim عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang al-khulafa'ur rasyidin, salah seorang yang dijamin masuk jannah, menantu Rasul sallallahu alaihi mertua Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul menikah dengan Hafsah bintu Umar. Nah, Rasul menikah ya putrinya Umar bin Khattab, Hafsah. Beliau ini orang yang sangat mulia. Ya. Dengan masuk Islamnya Umar bin Khattab, tambah kemuliaan Islam. Ya. Kaum muslimin berani terang-terangan untuk beribadah di kota Makkah ketika itu. Semakin tumbang dan semakin takut ya orang-orang kafir Quraisy ketika itu. Beliau termasuk sahabat yang sangat mulia. Orang yang paling mulia sesudah para nabi dan rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian siapa? Umar bin Khattab. Ahlul Jannah, penduduk surga. Khalifatul Rashid, salah seorang khulafa ar-rasyidin. Beliau meriwayatkan sebuah hadis yang hadis ini menunjukkan pahala wudu. Kata Umar bin Khattab, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, "Man tawaddoa, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu, dan di dalam wudunya dia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, yakni berusaha wudu sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berwudu dan dia membaguskan wudunya, thumma qal, kemudian setelah wudu dia berdoa membaca syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang berwudu dengan bagus lalu membaca kalimat ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, apa pahalanya? Kata Rasul, futihat lahu abwabul jannati samaniyah, akan dibukakan untuknya 8 pintu-pintu sorga. Subhanallah. Dan sorga memang memiliki pintu 8. Pintu sorga ada 8. Dibukakan untuk orang ini pintu-pintu sorga 8. Yadkhulu min ayyiha syaa', dia masuk ke dalam sorga memilih dari pintu mana yang dia kehendaki. Allahu Akbar. Besar pahalanya. Maka tidak boleh seorang meremehkan ibadah ini. Biasanya ibadah kalau sudah sering dilakukan, ya, orang mudah meremehkan. Ya tidak, terasa biasa saja. Wah, setiap hari wudhu, ya, paling tidak 5 kali, ya. Cepat wudhunya, lupa merenungkan nikmat yang besar ini dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya di antara manfaat majelis-majelis seperti ini ya, kita mengingatkan betapa besarnya nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Ternyata kita setiap hari, setiap saat melakukan amalan ibadah yang amalan ibadah ini pahalanya seperti ini. Barang siapa yang berwudu kemudian membaguskan wudunya, ini pekerjaan bagi kita. Bagaimana kita berwudu dan membaguskan apa? Wudu kita. Kemudian setelah itu kita membaca syahadatain. Di antara doa sesudah wudu adalah ini, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ternyata besar pahalanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, futihat lahu abwabul jannah as-samaniyah, akan dibukakan untuknya pintu-pintu sorga yang 8. Yadkhulu min ayyiha syaa', dia akan masuk ke dalam sorga dari pintu mana dia kehendaki. Subhanallah. Naam. Ini keutamaan wudu. Tambahan dari pahala yang telah kita sebutkan sebagai penghapus mahdha dosa. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Hadis yang kedua yang disebutkan oleh Ibnu Rajab. Wa fihi aidan, di dalam sahih Muslim juga. Ya. Ada hadis tentang keutamaan wudu. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallama annahu qala tablughul hilyatu minal mu'min haitsu yablughul wudu. Sungguh perhiasan seorang muslim, seorang mukmin, ya, akan mencapai sejauh wudu itu mencapainya. Haitsu yablughul wudu. Ini juga keutamaan, ya, dari keutamaan wudu. Dan orang yang berwudu mesti akan terlihat athar pengaruhnya, keindahan padanya, baik di dunia atau di mana, di akhirat. Akan dijelaskan pada hadis berikutnya setelah ini bagaimana wudu itu tampak asarnya, pengaruhnya pada hari kiamat, berupa cahaya, berupa cahaya yang ada pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya. Hadis Abu Hurairah berikutnya, wa fihi, di dalam Sahih Muslim juga, dan ini juga diriwayatkan oleh Al Bukhari rahimahullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, antumul ghurrul muhajjaluna min isbaghil wudu. Kata Rasul, kalian wahai umat Islam adalah kaum, ya, yang memiliki cahaya-cahaya, al-ghurrul muhajjalun min isbaghil wudu, karena kalian menyempurnakan mada wudu. Ya. Kuda itu memiliki al-ghur, al-ghurrah, yakni kuda yang hitam itu ada bagian putih di kepalanya, itu akan tampak putih itu. Sebagaimana kalau kuda hitam kaki-kakinya ada warna putihnya juga akan apa? Tampak jelas. Nah, dan orang-orang yang berwudu seperti ini. Antum kalian, kata Rasul, al-ghurrul muhajjalun. Orang-orang yang, ya, memiliki cahaya pada wajahnya, pada tangannya, pada kakinya. Min isbaghil wudu, dengan sebab menyempurnakan wudu. Jadi pentingnya menyempurnakan wudu. Bahkan wajibnya menyempurnakan apa? Wudu. Bukan hanya sekedar melakukan wudu tapi tidak sempurna. Nah, ini malah bahaya. Ya. Taib, bisa tidak sah sholatnya. Ya. Wudu tapi apa? Ya. Sikutnya tidak kena. Ya. Air. Wudu tapi mata kakinya dibiarkan kering. Ya, ini juga tidak menyempurnakan wudu. Wa kharrajahu al-Bukhari rahimahullah wa lafdhuhu. Adapun al-Imam al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan tentang hadis ini dengan lafaz, inna ummati, kata Nabi, sesungguhnya umatku, yud'auna, akan dipanggil nanti, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, ghurran muhajjalin, dalam keadaan wajah-wajah mereka bercahaya, dalam keadaan tangan dan kaki mereka bercahaya. Limadha, kenapa? Min asaril wudu, sebagai asar pengaruh dari apa? Wudu. Nah, maka kita ingatkan wahai kaum muslimin, orang-orang yang mengatakan dirinya Islam, muslim, ada sebagian mereka yang, ya, meremehkan sholat, ya, subhanallah, nggak ngerti berapa kali dia sholat. Kalau dia sholat saja tidak, kira-kira wudunya ya enggak, nah. Ya enggak, nah. Ya. Taib. Kadang di antara manusia mengatakan, apa faedahnya saya wudu, apa faedahnya saya sholat, toh saya tetap fakir. Ya, dari dulu saya sholat juga enggak kaya-kaya. Ya. Dari dulu saya sholat juga seperti ini saja. Nah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Wallahi demi Allah, seorang yang melaksanakan sholat, seorang yang berwudu untuk melakukan sholat, mesti dia akan mendapatkan sekian banyak kebaikan. Akan baik dunianya dan akan baik akhiratnya. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dan di antara keutamaan yang akan diperoleh seorang yang berwudu pada hari kiamat adalah apa yang disebutkan dalam hadis ini, ya, dipanggil pada hari kiamat, ghurran muhajjalin min atharil wudu, ya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bercahaya wajah, tangan dan kakinya, ya, karena mereka berwudu lillahi azza wajal, untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi tampak di hadapan kita, walhamdulillah ma'asyiral muslimin, ibadah yang mulia ini ternyata bukan hanya menghapuskan dosa-dosa saja, bukan hanya mukaffirat adz-dzunub, namun juga ya memiliki keutamaan yang sangat besar, fadail. Baik. Bersyukurlah wahai ma'asyiral muslimin atas nikmat ini. Baik. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita masih berada pada penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, ya, tentang mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'lam anna haditha Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu fil manam innama fihi dhikru isbaghil wudhu 'alal karihat. Ketahuilah wahai kaum muslimin, hadis Mu'ad bin Jabal yang sedang kita bahas, hadis yang menyebutkan mimpinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui malaikat-malaikat Allah sedang memperbincangkan amalan-amalan yang bisa menghapuskan dosa seorang hamba. Di situ disebutkan bahwasanya, ya, malaikat Allah menyebutkan amalan yang menghapuskan dosa adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu ketika karihat, ketika apa, ya, keadaan berat, ya. Sementara hadis-hadis yang telah kita baca tadi itu, ya, keutamaan wudu secara umum, walaupun dalam keadaan tidak apa, tidak sulit, tidak berat. Seorang wudu dalam keadaan lapang, bukan dalam keadaan cuaca dingin pun, wudu itu keutamaan yang sangat besar. Nah, namun di sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, yang sedang kita bahas di dalam hadis Mu'ad bin Jabal, ya, ya, menyebutkan tentang kondisi tertentu di mana pahalanya, ya, itu lebih. Wabillahi taufiq. Dan ini kaidah yang sangat penting untuk kita ketahui ma'asyiral muslimin. Suatu ibadah bisa jadi sama, namun, ya, sesuatu yang lahiriahnya sama di sisi Allah bertingkat-tingkat pahalanya. Li asbab. Karena ada sebab-sebab. Bisa jadi sebabnya karena keikhlasan yang berbeda. Sama-sama ikhlas, namun yang pertama lebih ikhlas. Terkadang juga dari sisi orangnya. Karena yang melakukan adalah orang yang sangat mulia di sisi Allah, tentu pahalanya lebih besar. Tentu yang dilakukan oleh para nabi, para rasul, lebih besar daripada yang dilakukan oleh siapa? Orang biasa. Yang dilakukan oleh para sahabat tentu beda dengan orang yang dilakukan selain apa? Sahabat. Di samping sisi keikhlasan yang lebih, juga dari sisi kemuliaan orang ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita perlu merenungkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan sahabat dan ancaman larangan kita untuk mencela mereka. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku, siapapun sahabat. Sahabat yang lama bersahabat dengan Rasul atau sahabat yang sebesar, yang sebentar. Ya, sahabat yang lama bersahabat dengan Rasul seperti Abu Bakar As-Siddiq atau sahabat yang hanya sebentar saja. Itu semuanya sahabat. Rasul berpesan, jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Demikian kata Rasul. La tasubbu ahadan min ashabi. Jangan kalian mencela seorang pun dari sahabatku. Kemudian Rasul bersumpah, demi Allah, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, berinfak, bersedekah untuk Islam, lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala, bersedekah sebesar gunung Uhud emas. Sedekah kalian yang sebesar gunung Uhud emas ini, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, tidak bisa menandingi sedekahnya para sahabat yang hanya satu mud, dua tangan yang ditangkupkan, wala nasifahu, atau separohnya. Sahabat bersedekah separuh mud, yakni satu tangan ini, satu telapak tangan ini, sedekah gandum atau sedekah korma, ya. Sementara kalian bersedekah dengan emas sebesar gunung Uhud, tidak bisa mengalahkan sedekah mereka. Taib. Maka kita memohon kepada Allah, semoga Allah melipat gandakan amalan kita. Sama seorang melakukan ibadah, namun ternyata di sisi Allah berbeda-beda. Wabillahi taufiq. Termasuk di antara sebab suatu amalan itu dilipat gandakan adalah ketika amalan itu dilakukan dalam keadaan banyak penghalangnya. Ya. Semakin banyak penghalang dan dia ternyata bisa sabar untuk bisa melakukan amalan ibadah tadi, maka pahalanya di sisi Allah semakin apa? Besar. Ya. Wabillahi taufiq. Nah. Seperti misalnya kalau kita di masjid seperti ini, ya, berzikir kepada Allah wajar, ya kan? Karena semuanya sedang berzikir, duduk. Nah. Tapi kalau seorang sedang sendiri, ya, di tengah pasar atau di tempat yang kebanyakan manusia lalai, dia bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaan dia ini lebih berat. Dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berwudu dalam keadaan sehat mudah untuk seorang melakukannya. Namun ketika berwudu itu, ya, tetap dilakukan oleh seorang muslim dengan menyempurnakannya, dengan terus ikhlas kepada Allah, padahal banyak sekali tantangannya seperti cuaca yang sangat dingin, ya, maka pahalanya semakin apa? Besar. Makanya sholat yang paling berat bagi orang-orang munafik adalah sholat apa? Subuh dan sholat apa? Isya. Tantangannya berat memang. Orang-orang munafik semua sholat berat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, semua sholat berat. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka berdiri untuk sholat, mereka berdirinya malas. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Semuanya berat bagi mereka. Namun yang paling berat bagi mereka adalah apa? Sholat subuh. Dan juga sholat mata. Ya, isya. Ya. Karena memang tantangannya semakin berat. Adapun seorang muslim, mukmin, ya, yang betul-betul mengharapkan pahala Allah Subhanahu wa taala, dia terus dalam keadaan bersemangat, terus dalam keadaan berharap kepada Allah, dan Allah lipat gandakan bagi dia pahalanya. Kembali kepada hadis ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya. Wudu yang disebutkan dalam hadis Mu'adz bin Jabal sebagai amalan yang menghapuskan dosa adalah ketika wudu itu dilakukan, ya, memenuhi dua kriteria, yakni ada dua perkara yang harus ada, atau dua perkara yang disebutkan oleh Rasul dalam hadis Abu Mu'adz bin Jabal. Nah, yang pertama ma'asyiral muslimin, wudu itu akan menghapuskan dosa jika dilakukan dengan menyempurnakannya. Ahaduhuma isbaghul wudu, menyempurnakannya. Ini yang paling penting yang pertama. Bukan sekedar wudu. Ya. Kalau sekedar wudu tapi tidak sempurna, ini justru mendapatkan ancaman. Sebagaimana telah kita baca pada kesempatan yang telah lalu, kita sebutkan pada kesempatan yang telah lalu. Ya. Maka agar kita mendapatkan keutamaan wudu, yang pertama kita lakukan adalah isbaghul wudu, menyempurnakan wudu. Apa makna menyempurnakan wudu? Wa huwa itmamuhu, yaitu menyempurnakan wudu itu. wa iblaghuhu, dan menyampaikan air, mawadhi'ahu, kepada anggota-anggota tubuh yang memang syar'iyah, secara syar'iyah ya taib harus sampai kepadanya. Tangan, dari ujung tangan sampai mana? Siku. Marafiq. Kaki juga demikian. Termasuk mata kaki harus kena. Muka juga demikian. Seluruh bagian muka. Ya. Wabillahi taufik. Menyempurnakan ya wudu, yakni menyampaikan air kepada bagian-bagian apa? Yang harus kena air. Makanya kalau kita belajar kitab fikih, kita akan dapatkan di antara keterangan para ulama dalam semua madhab, baik madhab Syafi'i, Hambali atau Maliki, ya, sebelum berwudu seorang harus pastikan semua yang menghalangi air untuk sampai kepada kulit harus dibersihkan. Ya. Misalnya di tangan ada cat minyak, ya, bersihkan dulu itu cat. Karena kalau masih ada cat akan menghalangi mata sampainya air. Ya, atau para wanita yang ya, terkadang mereka ketika haid memakai apa namanya? Cat pada apa? Kuku-kuku mereka. Bukan hanya sekedar mewarnai. Kalau hanya sekedar warna seperti apa? Sumba, teres ya. Atau mungkin seperti kunir, itu tidak menghalangi apa? Ya, air. Tapi kalau sudah pakai cat, ini menghalangi apa? Air. Harus bersihkan. Harus dibersihkan. Ya. Wabillahi taufik. Karena termasuk perkara yang harus di dalam wudu adalah menyempurnakan wudu dengan makna menyampaikan air kepada bagian-bagian wudu. Air harus sampai. Ya. Sebagaimana baju dikatakan dalam bahasa Arab kasaubis sabir. Atsaub as-sabir, baju yang sabir, yakni baju yang besar yang menutup badan. Maka wudu isbagh, isbaghul wudu yakni menyampaikan air kepada seluruh anggota apa? Wudu. Naam. Wa fi Musnad Al-Bazzar, di dalam Musnad Al-Bazzar disebutkan sebuah hadis. An Utsman marfu'an, dari Utsman bin Affan marfu'an. Utsman bin Affan juga sahabat yang mulia. Termasuk al-khulafa ur-rasyidin. Termasuk al-asyarah al-mubasyyaruna bil jannah. Termasuk seorang sahabat yang dijamin masuk apa? Surga. Dan di antara kemuliaan Utsman bin Affan, beliau adalah menantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya satu putri Rasul, dua putri Rasul. Karena Utsman bin Affan menikahi Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Ummu Kulsum radhiyallahu taala anha, sehingga beliau mendapatkan gelar Dzunurain. Ya, yang memiliki dua cahaya. Wabillahi taufik. Utsman bin Affan meriwayatkan dari Rasul. Rasulullah bersabda, "Man tawaddaa fa asbaghal wudu'a ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Coba perhatikan hadis ini. Rasul mengatakan barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Ini penting. Wa asbaghal wudu, dan menyempurnakan wudunya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Taib, wa mata akhor, dan yang berikutnya. Saking besarnya nilai ibadah ini. Jadi wudu akan menghapuskan dosa bukan hanya sekedar ketika dilakukan saja, namun ada syarat isbagh, menyempurnakannya. Wa kharrajahu Ibnu Abi Asim min wajhin akhor an Utsman radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini juga diriwayatkan melalui jalan-jalan yang lain oleh Al-Imam Ibnu Abi Asim radhiyallahu ta'ala anhu walhamdulillahi rabbil alamin. Naam. Wa kharraja An-Nasa'iyyu wa Ibnu Majah min hadithi Abi Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal isbaghul wudhu syatrul iman. Baik, kita selesaikan masalah ini. Di antara hadis yang lain yang menunjukkan bahwasanya wudhu itu akan menghapuskan dosa, bukan hanya sekedar melakukan saja, bukan hanya sekedar dilakukan saja, namun harus diiringi dengan isbagh, menyempurnakannya, adalah hadis Abu Malik al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan isbaghul wudhu syatrul iman, menyempurnakan wudhu adalah syatrul iman, separuh dari iman. Isbaghul wudhu, menyempurnakan wudhu adalah syatrul iman. Hadis ini seperti dikatakan oleh Ibnu Rajab, dikeluarkan oleh Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa hadha hadithun sahih insyaallah, hadis ini sahih insyaallah. Wa kharrajahu Muslim wa lafdhuhu at-tuhuru syatrul iman. Adapun Imam Muslim, ya, beliau meriwayatkan hadis ini dengan lafaz at-tuhur, bersuci itu adalah separuh dari iman. Taib, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini permasalahan terakhir yang mungkin bisa kita sebutkan pada kesempatan hari ini, ya. Kita mengingatkan bahwasanya, ya, perkara yang harus kita lakukan agar wudu yang Allah perintahkan kepada kita ini betul-betul menjadi sebab kebaikan bagi kita, yang pertama kita lakukan adalah wudu itu kita tunaikan dengan menyempurnakannya, ya. Menyempurnakan wudu yaitu menyampaikan air kepada semua bagian-bagian yang harus terkena air. Taib, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik kepada kita semuanya dan kemudahan kepada kita semuanya untuk melaksanakan syariat Allah sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dan Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Naktafi bihadal qadri wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.